cao dân tố rừng. Waduh, hujan mulai turun nih. Nisa harus cepat-cepat pulang ke rumah. Nanti kalau sakit kan yang susah habis sama Umi. Yuk ikuti Nisa berdoa biar selamat sampai di rumah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang engkau turunkan ini membawa manfaat.